Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Ahmad bin rahimahullahu taala al-i'tiqad fil Qur'an. Aqidah. Keyakinan terkait dengan masalah Qur'an. Qala rahimahullah berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa aqulu fil Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu lil mustafa al hadi wa la ta'awwadu. Aku katakan terkait dengan Al-Qur'anul Karim apa yang datang dengannya, ayat-ayatnya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Fahuwal karim al munazzal wa aqulu. Aku katakan kalau Allah jalla jalaluhu, Allah telah berfirman mengucapkannya dil mustafa al-hadi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa al-hadi wa la tawadu, dan aku tidak mentawilnya. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala syarah fi hadainil baitaini, dalam dua bait ini akhbar, beliau mengabarkan bi annahu ya'taqidu, beliau memiliki keyakinan akidah bi anna al-Qur'an kalamullah, bahwasanya Qur'an adalah kalamullah, munazzalun, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluq, bukan makhluk. Wa nahnu naqulu kama qala Allahu jalla jalaluhu, kami katakan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah di dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, jika ada seorang dari musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan olehmu, hatta yasma kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, yakni Al-Quran. Dia menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Fawasaf ahwal mersifat dalam ayat ini bi'annahu kalam Allah azza wa zal, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah azza wa zal. Wa in kana masmu'an min makhluk, walaupun didengarnya dari makhluk bacaannya, hatta yasma'a kalamullah, ini mendengar dibaca oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beri perlindungan kepada orang musyrikin, minta perlindungan kepadamu, beri perlindungan kepada dia sampai dia mendengar kalamullah, yakni yang dibaca oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan Al-Qur'an kalamullah, walaupun yang didengar dari makhluk yang dibaca oleh mereka. Maka qawihad dari sini, di sini ibtalun menunjukkan batilnya, menerangkan batilnya limadhhabil mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata Al-Qur'an makhluk. Juga wa ibtalun, yang menunjukkan batilnya, menerangkan batilnya madhhab lafdhiyah. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata lafzuna bil Qur'an makhluk. Qala kata Abdul Rahimahullah ta'ala wa qad qarrara ahlu sunnati wal jama'ah, ahlu sunnah telah menegaskan anna man qala, barang siapa yang berkata Al-Quran makhluk, fahuwa kafir. Wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk, fahuwa mubtadi'un jahmi. Nah, kita ulangi apa yang pernah kita baca dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah di dalam usul sunnah, kata beliau Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Ya, Al-Quran adalah kalamullah walaysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kata beliau wala yad'uf an yaqul laysa bimakhluq, janganlah seorang lemah ya untuk tegas menyatakan Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk. Ya, ini membantah al-waqifah. Ya, orang-orang yang tawakuf tidak mau tegas menyatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Di antara dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, kata beliau wa iyyaka wa manadharata man ahdatsa fi, Waman qala bilafzi wa ghairihi. Waman waqafa fi. Kata beliau, hati-hati kamu. Jangan sampai kamu mau berdebat dengan orang mengadakan bid'ah dalam masalah Quran, yaitu menyatakan Quran kalam Allah pada makhluk. Juga jangan kamu berdebat dengan orang menyatakan bilafz, yani lafz bil Quran makhluk, lafziyah. Waman waqafa fi. Dan juga jangan kamu berdebat dengan orang menyatakan tawakuf al-waqifah. Ini tiga kelompok bid'ah. Yang pertama adalah Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua adalah Lafziyah. Dan yang ketiga adalah Al-Waqifah. Nah, yang hanya menyatakan Quran kalamullah dan tidak tegas, tidak mau menyatakan Quran itu bukan makhluk. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa man waqafa fi faqala la adri makhluk aw laysa bi makhluk. Yaitu al-waqifah itu siapa waqifah? Yaitu seorang yang menyatakan kalam Al-Quran itu adalah kalamullah tetapi tidak mau menyatakan, ya aku tidak tahu dia itu makhluk atau bukan makhluk, wa innama huwa kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-waqifah ini yang tidak mau tegas menyatakan Quran itu kalamullah bukan makhluk, fahada sahibu bid'atin, dia adalah ahlu bid'ah, misal man qara huwa makhluk. Di dalam syarah, syarah bihafidhahullah ta'ala berkata, kata Abdul rahimahullah ta'ala, hada al-qawl bil-waqf ini, al-waqifah, qalahu adadun minan nas, wasqatahum Ahmad, wasqatahum ahlu sunnah, wabadda'uhum. Ya, orang-orang yang tawakuf seperti ini, tidak mau menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ini telah jatuh, dijatuhkan kedudukan mereka oleh ahlu sunnah, oleh Imam Ahmad dan ahlu sunnah. Di antaranya, minhum bi'aqub bin Syaibah, min a'immatil hadith. Ya, padahal dia adalah seorang imam ahlul hadith, Ya'qub bin Syaibah. Tetapi lama tawakuf fil Quran, ketika dia tawakuf, tidak mau menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ya, Imam Ahmad berkata, mubtadi'un dhal. Ya'qub bin Syaibah itu adalah mubtadi'un dhal. Kata syarabi hafizahallahu ta'ala, wa stasharahu al-khalifah an yunasibahu wa yubawiyahu mansab al-qadha, atau mansib al-qadha. Ketika itu ada seorang khalifah minta kepada Imam Ahmad pendapat untuk menjadikan Ya'qub bin Syaibah sebagai qadhi. Ya, Imam Ahmad berkata, kata beliau rahimahullah, la, ya, tidak boleh, jangan, innahu dhal. Ya, dia adalah seorang yang sesat. Ini jadikan dari layib syarab bihafidhahullah ta'ala. Kata beliau, seorang bisa saat keluar, ya, dari sunnah walaupun dengan satu bid'ah yang fatal, tidak mesti harus banyak satu kebid'ahan. Ketika fatal itu bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam ponis ahlu bid'ah. Ya'qub bin Syaibah imatul hadith, ketika dia menyatakan tawakuf, tidak mau berkata dengan ucapan ahlu sunnah Al-Quran kalam bukan makhluk, maka berda'ahu ahlu sunnah menyatakan adalah mubtadi'. Kata Imam Ahmad, dia adalah mubtadi' Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal haqqu kama awdahnahu, maka yang hak sebagaimana kita jelaskan, annahu kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, ya, wa kalamullah sifatun min sifatihi, dan kalau itu sifat, ya, sifatnya maka itu bukan makhluk. Kalau itu sifatnya maka bukan makhluk. Wa ahlu sunnati wal jamaah ya'taqidun anna Allah yatakallam bikalamin qadimin naw hadith al-ahad. Qadim naw dan hadith al-ahad. Yatakallam mata sya'a wa bima sya'a kaifa sya'a. Wa anna adam al-kalam naqsud bil makhluk. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya tidak bisa bicara itu adalah sifat celak pada makhluk. Makhluk yang bisu, ya tidak bisa bicara, itu adalah celah. Fa kaifa la yakunu naqsan fil khaliq? Maka bagaimana lagi dia tidak celah bagi al-khaliq? Pada makhluk saja ada sifat yang celah. Sehingga mereka yang menafikan sifat kalam ini terjatuh ke dalam at-tanaqqus mencela Allah Subhanahu wa taala. Qabbahallahu ashabal kalam, maka Allah Subhanahu wa taala menjelekkan ashabal kalam, ahlu kalam, walladzi ja'u bihi wa dakhaluhu fil Islam, ya juga menjelekkan orang-orang yang telah membawa ilmu kalam, yang telah memasukkan ilmu kalam ke dalam Islam, minal bid'ah mudhillah. Disebutkan di muqaddimah tahqiq syara usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ayat ketiga menjelaskan tentang asbab zuhurul bid'ah. Disebutkan bahasa di antara asbab zuhurul bid'ah adalah ini, ketika ditarjimnya, diterjemahnya kitab-kitab Yunan, kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Di antara bala yang besar yang masukkan kesesatan ke dalam kaum muslimin adalah diterjemahnya kitab-kitab filsafat ya, ke dalam bahasa Arab. Ya, semakin banyak kesesatan menyempati kalangan muslimin. Qabbahallah ashabal kalam walladzi ja'u bihi wa dakhaluhu fil Islam min bid'ahil mudillah. Wa min dzalik, di antara kebidahan ya ahlul kalam, za'muhum, ya mereka berkata anna man wasafa Allah bi annahu mutakallim wa annahu yatakallamu tasya'a, ya mereka ahlul bidah yang beragama dengan ilmu kalam, baik dari kalangan Mu'tazilah ataupun yang lainnya, ya di antara kebidahan mereka adalah mereka menyatakan barang siapa yang mensifati Allah dengan kalam, Allah mutakallim, Allah berbicara kapan Allah kehendaki, itu kata mereka yalzam minhu, berarti akan ada musyabahah Allah dengan makhluknya. Wa kadzabu fi dzalik, dan mereka telah dusta dalam ucapan mereka. Karena ahlus sunnah wal jamaah, ya ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah, ya mereka juga meyakini ayat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berbicara, tapi berbicara yang Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, demikian bait dua bait ini, intinya kita yakini Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya, tidak seperti Mu'tazilah menyatakan makhluk, tidak juga Al-Lafdhiyah yang menyatakan lafzi bil Qur'an makhluk, dan juga tidak boleh seorang tawakuf, ya, seperti yang Waqifah yang menyatakan kalamullah tapi tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ya, Al-Waqifah juga mubtadi'. Wallahu a'lam bishawab.